Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Thumma yaqul. Wahuwa qa'im. Allahumma anjil walida ibnul walid. Wasalamata ibn Hisham. Wa'ayyasha ibn Abi Rabi'ah. والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاعتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون Baik, di dalam pembahasan qunut ini, Imam Nawawi dia mengatakan, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, annal qunuta masnunun fi salati subhi da'ima. Ini menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i, bahwa qunut dianjurkan atau disunatkan pada solat subuh selalu. Maka kita lihat orang-orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, mereka selalu qunut waktu subuh. Tapi Syafi'i rahimahullah ta'ala memandang bahwa qunut subuh itu sunat, tidak wajib. Artinya, jika dilakukan, bagus. Jika tidak dilakukan, tidak apa-apa. Akan tetapi Syafi'iyah belakangan, mereka memandang bahwasanya qunut subuh itu adalah wajib. Apabila ditinggalkan, maka dia akan melakukan sujud sahwi. Dan ini berbeda dengan apa yang dipandang oleh Imam Syafi'i. Wa amma ghairiha aw amma ghairuha, atau selain dari solat subuh, falahu fihi thalathatu aqwal, maka baginya di dalam pembahasan itu ada tiga pendapat. As-sahih al-masyhur annahu idza nazalat nazilatun ka adwi ka adwi وقهط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنطوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. Pendapat yang masyhur dari tiga pendapat itu bahwa apabila terjadi sebuah musibah seperti musuh menyerang, terjadinya peceklik, terjadinya wabah penyakit, atau atas rasa kehausan, jadi berarti kekeringan yang ada, atau darar zahir, kemudaratan yang zahir, atau bahaya yang zahir, atau kerusakan yang tampak, merugikan. Fil muslimin, di tengah-tengah muslim, wa nahmidhalik, atau yang misalnya, qanatu fi jami'is salawatil maktubah. Maka mereka berkunut pada seluruh solat maktubah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa illa fala. Kalau seandainya tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin, maka tidak ada kunut. والثاني يقنطون في حالين والثالث لا يقنطون في الحالين. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya kunut kedua-dua kondisi, baik waktu subuh baik dalam kondisi turunnya musibah atau tidak. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak kunut dalam dua kondisi, baik musibah atau tidak musibah, tidak ada kunut. Tidak ada kunut nazilah. Ya. Baik. Di sini ada pembahasan ulama dalam masalah jenis-jenis kunut. Bahwa kunut itu ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang dilakukan bermoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah atau bahaya. Yang kedua adalah kunut witir. Kunut witir adalah kunut yang dilakukan di waktu salat witir, yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan bin Husain, Hasan bin Ali. Yang ketiga adalah kunut subuh. Nah, inilah yang diperdebatkan oleh ulama dalam masalah kunut subuh. Wa mahallul kunut, posisi atau tempat kunut itu atau doa itu, ba'da raf'ir ra'si minar ruku'. Setelah mengangkat kepala dari ruku'. Fi raka'atil akhirah. Di raka'at yang terakhir. Wa fi istihbabil jahri bil qunuti fi salatil jahriyah wajhan. Di dalam anjuran untuk mengeraskan bacaan kunut di dalam solat jahriyah ada dua pendapat. As-sahuhuma yujhar. Yang pendapat yang terkuat di antara dua itu, maka dianjurkan, dijaharkan bacaan doa kunutnya. Wa istahabu raf'al yadaini fihi. Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan di waktu kunut. Wala yumsahul wajhu. Wajah tidak disapu. Berarti ketika kunut witir, kunut tadi, ya, kita mengangkat tangan kita lalu membaca dengan jahar. Dan setelah selesai tidak perlu menyapukan atau mengusapkan ke wajah. Wa qila yustahabu mashuhu. Ada yang berpendapat dianjurkan untuk menyapunya. Wa qila la yurfa'ul yad. Ada yang mengatakan tidak perlu diangkat kedua tangan atau tidak perlu mengangkat tangan. واتفقوا على كراهة مسح الصدر اتفقوا على Ittafaqa, sepakat ulama bahwasanya dibenci untuk menyapu wajah, menyapu dada. Mungkin kalau doanya ada yang menyapu ke dadanya. Ya, mungkin karena nazilah tadi untuk memberikan kesabaran ke dada kali. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat di mana posisi kunutnya setelah ruku. Setelah ruku ketika berdiri i'tidal. Setelah membaca doa i'tidal atau zikir i'tidal baru kunut. Dianjurkan dikeraskan. Berarti dari awal sampai akhir dikeraskan. Tidak ada dikeraskan sedikit kemudian hilang. Kayak bacaan apa-apa gitu ya. Terus dikeraskan lagi. Gak ada jarakan semuanya. Ya. Kemudian dianjurkan mengangkat kedua tangan. Baik. Kemudian tidak disapu wajahnya. Ini didahulukan ya oleh Imam Nawawi dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa ini adalah pendapat yang terkuat. Lalu sebutkan ada yang mengatakan disapu, ada yang mengatakan tidak diangkat tangannya, ada yang mengatakan itu pendapat yang marjuh ya dari Syafi'i. Baik, was sahih annahu la yata'ayyanu fi du'a'un makhsusun bal yahsulu bi kulli du'ain. Pendapat yang sahih bahwasanya tidak ada doa yang khusus. Doa tertentu. Malahan boleh terwujud dengan seluruh doa. Wa fihi wajhun annahu la yahsu illa bidu'a masyhur. Dan dalam hal ini ada pendapat bahwasanya kunut itu tidak bisa terwujud kecuali dengan doa yang telah masyhur, yaitu doa Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu fa innahu la yadhullu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait. Perlu enggak kita doa menghafal doa ini? Perlu. Walaupun kita menganggap bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Tetap kita menghafal. Memang ini doa adalah bagian dari doa yang diajar oleh Rasulullah. Ya, saya mendengar ada sebagian dari guru yang berpahama bahwa tidak ada kunut subuh di waktu anak-anak SD belajar tentang doa kunut subuh, tidak diajarkan kepada anaknya. Suruh ajarkan, hafalkan. Tidak apa-apa. Karena nanti ada kunut witir. Inilah doa kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Hasan. Minimal juga diajarkan kepada anak ketika pas dia ujiannya tentang soal nasional. Tidak terperangah. Gitu. Dia bisa jawab. Nah. Jadi tetap diajarkan ya. Dihafalkan Pak. Baik. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Lafaz Allahumma hadina fiman hadait. Wa'afina fiman afait. Karena sebagian orang ada alergi mendengar adat doa ini. Ya, enggak boleh. Baik, was sahih annahu anna hadza mustahabbun la syarat. Kata Ibn Nawawi, yang sahih pendapat di sini bahwa ini adalah anjuran. Karena ini diajarkan. Tidak syarat. Walau tarakal qunuta fi subhi sajada lisahwi. Kalau seandainya dia meninggalkan qunut waktu subuh, sujud tu sahwi. Kalau begitu ini menunjukkan bahwasanya qunut itu menjadi wajib, bukan mustahab. Madzhab Abu Hanifah wa Hammad wa akharun in ila annahu la qunuta fi subhi. Abu Hanifah dan Ahmad dan yang lainnya berpandangan bahwa tidak ada qunut di waktu subuh. Qala Malik yaqnutu qabla ar-ruku'. Malik mengatakan qunutnya sebelum ruku'. ودلائل الجمع معروفة وقد أوضحتها في شرح المذهب والله أعلم. Argumentasi di dalam menggabungkan antara argumen-argumen, yakni mengkombinasikan dalil ini dalil mengatakan bahwasanya kunut subuh, ini qunut nazila dan yang lainnya, itu perlu ada mengkompromikan dalil-dalil. Itu namanya jama' al-adillah. Maka ini telah aku jelaskan di dalam kitab Syarah Muhadzab. Wallahu'alam. Walhasil, di dalam permasalahan qunut subuh, terjadi perbedaan pandangan ulama. Seorang sahabat ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Apakah mereka qunut subuh? Apa kata sahabat ini? Wahai anakku, sesungguhnya itu adalah hal yang baru. Maka dalam hal ini, kalau kita lihat dan kita lihat dalil-dalil tentang qunut yang terjadi waktu subuh, itu bukan khusus untuk subuh. Tapi dia adalah qunut nazilah yang terjadi di waktu sholat subuh. Jadi bukan qunut khusus untuk sholat subuh. Tapi dia adalah bagian dari qunut nazilah yang dikerjakan di lima waktu. Termasuk subuh. Tapi bagaimana bagi seorang orang makmum? Apabila dia sholat di belakang imam yang qunut subuh. Apakah dia mengangkat kedua tangannya atau dia tidak mengangkat? Terjadi dua pandangan. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah memandang bahwa makmum yang sholat di belakang imam yang qunut subuh, dia mengangkat kedua tangannya. Bagian di antara dalil yang dipakai adalah innama ju'ilal imamu itamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Walaupun dia tidak berpandangan kunut. Karena ini adalah bagian dari bentuk mengikuti imam. Syekh Abdul Muhsin Abbad, orang tuanya Syekh Abdul Razak, dalam kitabnya Syarah Syurutus Shalah, dia memandang bahwasanya makmum yang berpendapat bahwasanya kunut subuh itu tidak ada, maka tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Dia diam aja. Karena gerakan itu bukan dari bagian dari sholat. Walhasil, siapa yang mengangkat tangannya, mungkin apalagi di daerah yang baru-baru untuk berdakwah di sana, apabila terjadi perbedaan yang tampak di tengah-tengah masyarakat, akan menjadi pengingkaran, maka boleh mengangkat kedua tangan walaupun di perpandangan tidak disyariatkan. Ya. Bagi orang yang tidak mengangkat juga tidak ada masalah. Kunut witir yang sebagaimana yang telah kita pelajari adalah kunut yang dianjurkan, yang diajar oleh Nabi SAW kepada cucunya. Maka dilakukan, terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan dilakukan sebelum ruku, ada yang mengatakan setelah ruku. Pendapat yang terkuat adalah dikerjakan setelah ruku. Baik. Kita lihat hadis sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi mengatakan, hina yafrughu min salatil fajri min al-qira'ah. Ketika Nabi selesai dari salat subuh dari bacaan. Wa yakbir wa yarfa' ra'sah. Dia bertakbir dan dia mengangkat kepalanya, sami'a Allahu liman hamidah. Artinya setelah beliau salat, setelah selesai membaca qiraah bacaan Al-Fatihah dan ayat, lalu bertakbir, ruku. Beliau takbir mengangkat kepalanya untuk i'tidal. Beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan wa huwa qa'im. Dia dalam keadaan berdiri. Allahumma anjil walida wa ibn al-walid wa salamat bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustada'afin min al-muslimin min al-mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Malik dan Salamah bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan orang-orang lemah dari kaum mukminin. Allahumma shuddud wa ta'ataka 'ala mudhar. Ya Allah, beratkan hentakanmu terhadap orang mudhar, orang kafir mudhar. Waja'alha 'alaihim kasini Yusuf. Jadikanlah terhadap mereka seperti peceklik zaman Yusuf. Allahumma al'an lihyan wa ri'lan wa dhakwan wa asiyah asatillah wa rasulah. Ya Allah, la'natlah lihyan, ri'lan, dhakwan, orang-orang yang bermaksiat, yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua balaghana anna taraka dzalik. Kemudian sampai kepada kami bahwasanya Nabi meninggalkan itu. Yakni tidak kunut lagi kunut nazilah ini. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka min al-amri syai'un." Tidak ada urusanmu sama sekali terhadap mereka. Aw yatuba 'alaihim. Atau Allah bertobat kepada mereka, aw yu'adzibahum atau mengazab mereka, fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka adalah zalim. Di sini kan ada doa melaknat. Melaknat itu adalah mengusir dari rahmatillah, rahmat Allah. Tidak ada hak kita untuk melaknat orang. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menyebutkan di sini fihi istihbabul qunuti wajhari bihi, anjuran untuk qunut dan menjaharkan qunut itu. Wa annahu ba'da ruku', bahwasanya dia itu setelah ruku'. Wa annahu yujma' baina qawlayhi sami'a Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd, wa fihi jawazu du'a li insanin mu'ayyanin. Wa annahu yujma' baina qawlihi sami'a Allahu liman hamidahu. Jadi doa qunut itu tergabung dia dengan bacaan setelah ruku', setelah waktu i'tidal. Rabbana wa lakal hamd. Kalau kita lanjut mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya, baru setelah itu kita membaca qunut. Wa fihi, di dalam hadis ini, jawazu du'a li insanin mu'ayyan au ala mu'ayyan. Bolehnya mendoakan kebaikan bagi manusia tertentu. Tadi sebut anji al-walid bin al-malid wa apa tadi wa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin bin Abi Rabi'ah. Ini mendoakan orang-orang tertentu di dalam doa dalam salat kita, boleh doa kebaikan. Dan di sini disebutkan juga doa celaka, mendoakan celaka. Ya. Qad sabaqa annahu yajuzu an yaqulu rabbana lakal hamd wa rabbana wa lakal hamd bi itsbatil waw. Dan pembahasan kita dalam bacaan setelah waktu i'tidal boleh rabbana wa lakal hamd atau rabbana lakal hamd. Boleh kedua-duanya, ada waw atau tidak ada waw. Wa qad thabata al-amrani fi sahih, dan kedua hal itu adalah sudah tetap dalam hadis yang sahih. Baik. Kemudian bagian dari doa yang disebutkan ya washtut wata'aka 'ala mudhar, yakni ba's azabmu, ya timpaanmu kepada mereka beratkan gitu ya. Waj'al 'alaihim kasini yusuf as-sinin السيد بكسر السيد وتخفيف الياء اجلها سنين شدادا ذو قذط وغلا, يعني paceklik terjadi tidak ada hujan dan barang-barang mahal. Kemudian Allahumma la'an lihyan dan seterusnya fi jawazul la'nal kuffar. Dalam hadis ini membolehkan kita melaknat orang kafir. Wa ta'ifatun mu'ayyanatun minhum. Individu tertentu di antara mereka. Doa laknat ini juga ya, atau mendoakan celaka. Inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaka wa bainahu hijab, fa innahu laysa bainahu wa bainahu hijab. Hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Karena tidak ada antara doa dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Doanya akan dikabulkan. Orang yang terzalimi biasanya mendoakan apa? Mendoakan kebaikan atau mendoakan kecelakaan? Celaka kepada orang yang menzalimi. Doa kecelakaan. Dia mengeluhkan kepada Allah, misalkan sebulan telah menzalimi saya, timpakan kepada dia. Maka hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup sampai di sini dulu. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung yang tersisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.